mereka tidak menciptakan. Ini penyebab pertama. Mereka tidak menciptakan sembahan-sembahan selain Allah, tidak menciptakan. Yang kedua, yang sudah kita pelajari juga, bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang diciptakan. Mereka adalah makhluk yang diciptakan. Ini tafsiran yang sudah kita bahas, bahwa kenapa selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pantas disembah, karena mereka tidak menciptakan apa-apa. Yang kedua, mereka adalah makhluk yang diciptakan. Kemudian pada ayat 192 dari surat Al-A'raf, maka kita juga sebutkan sembahan-sembahan selain Allah tidak bisa memberikan pertolongan. Ini kenapa sembahan selain Allah, apapun bentuknya, manusiakah yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam, apalagi makhluk-makhluk yang di bawah mereka berdua, sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka pasti mempunyai empat ini, atau mempunyai yang pertama tidak mencipta sesuatu, yang kedua mereka diciptakan, yang ketiga mereka tidak bisa memberikan pertolongan, yang keempat mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ini sebab-sebab yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dalam surat Fatir tambahan sembahan-sembahan selain Allah, kenapa tidak boleh disembah? Ingat Pak, sembahan selain Allah bukan hanya berhala, patung yang kita kenal, ya bukan. Tetapi orang ada menyembah malaikat, ada menyembah jin, ada menyembah nabi, ya. Maka sembahan-sembahan selain ini, selain Allah tidak pantas untuk disembah. Sebab yang kelima, mereka tidak memiliki apa-apa. Seperti mana yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 13, bahwasanya mayamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa. Setipis itu, setipis kulit ari, mereka tidak memilikinya. Ya. Sebab yang keenam, mereka tidak bisa mendengar doa. Tidak bisa mendengar doa. Bagaimana mau mengabulkan permintaan kalau seandainya tidak mendengar? Kenapa kita meninggalkan zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha mengetahui, kepada yang tidak mendengar? Ya, sebab yang selanjutnya, kenapa sembahan selain Allah disebutkan dalam surat Fatir ayat 14, sembahan selain Allah tidak pantas diibadahi, tidak pantas dimintai, didoai, dimintai dalam keadaan sempit, istighatsah, dimintai pertolongan atau disebut dengan isti'anah, dimintai perlindungan atau disebut dengan isti'adzah. Kenapa sembahan selain Allah tidak pantas untuk itu semua? Karena mereka tidak bisa mengabulkan doa. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan doa. Nah, ini beberapa sebab para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka atau sembahan-sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita hanya membahas kandungan-kandungan. Kandungan bab yang kedua, halaman 55, lihat kisah perang Uhud. Apa maksudnya? Penulis rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan kisah perang Uhud, apa yang terjadi di peperangan Uhud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka, ya, pipi beliau robek, kemudian gigi beliau patah, kemudian kepala beliau pun pecah. Tetapi yang lebih kuat wallahu alam pipi yang robek, ya, tidak sampai kepada kepala. Pipi beliau robek, mengeluarkan darah, berkucuran darah. Apa faedah yang kita bisa ambil dari peperangan Uhud? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak manusia, Khalilur Rahman, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan kedudukan yang begitu tinggi ini, meskipun demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk disembah. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah yang tidak pantas untuk disembah. Beliau adalah hamba Allah yang tidak pantas untuk kita berdoa kepadanya, minta syafaat darinya, minta perlindungan kepadanya, minta pertolongan darinya, tidak pantas. Kenapa? Karena beliau adalah hamba Allah. Bukti beliau hamba Allah, beliau terluka. Bukti beliau adalah hamba Allah, seperti manusia biasa, beliau pun terkena musibah. Cuma bedanya kita dengan beliau, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Itu bedanya. Tetapi untuk kesetaraan sebagai manusia, maka beliau adalah manusia. Di sini juga kita ambil pelajaran dari peperangan Uhud ini, banyak pelajaran. Di antaranya bahwasanya terutama orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesedihan, maka perhatikan baik-baik. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, dari peperangan Uhud maka akan menang peperangan-peperangan selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Bersama kesulitan, diulangi oleh Allah sebagai penekanan, kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innahu lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan pernah menang satu kesulitan melawan dua kemudahan. Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi peperangan Uhud, kenapa disebutkan oleh penulis di kandungan bab yang kedua kisah perang Uhud? Apa maksudnya? Kita ambil dari kisah perang Uhud, sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya, ketinggiannya dibandingkan seluruh manusia, tidak dapat disembah, tidak boleh kita berdoa kepadanya, apalagi orang-orang yang di bawah beliau, dari sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'in, imam, kemudian apalagi orang-orang yang hanya sebatas dikira sebatas wali, ya, ataupun sunan, hanya dikira sebatas sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Belum pasti. Kita harus jujur, belum pasti. Tidak ada yang bisa memastikan si fulan wali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadith Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib. Kemudian kandungan yang ketiga, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, Rasulullah pemimpin para rasul dalam salat subuh telah melakukan kunut, sedang para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Apa maksudnya dan apa hubungannya dengan bab? Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah shalawatullah wasallamu wa barakatuh alaihi, beliau dengan kedudukan sebagai sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul, tetap saja berdoa. Tetap saja berdoa, menunjukkan beliau sendiri tidak pantas untuk diibadahi. Pemimpinnya para rasul, meskipun kedudukannya setinggi apapun. Maka Pak, kunci yang sangat kuat adalah apabila ada orang yang mulai mengagungkan seseorang lebih daripada kadarnya, maka lihat, bilang saja, Rasulullah enggak seperti itu. Selesai urusan. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manusia yang paling mulia tidak seperti itu. Maka dia akan bungkam. Kecuali kalau dia berani mengatakan seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang berani mengatakan bahwasanya apa? ulama mereka lebih utama dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam mereka lebih utama dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada yang berani seperti itu kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Alaihi minallah ma yastahi. Semoga Allah memberikan yang paling pantas untuk mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh telah melakukan kunut dengan para sahabatnya. Kunut artinya adalah berdoa di dalam salat. Ini arti salah satu arti kunut. Kunut yang lain artinya adalah berdiri yang panjang di dalam salat. Berdiri yang panjang di dalam salat. Sedang para sahabatnya yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh, manusia yang paling mulia saja berdoa dan diamini oleh para sahabat, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berarti tidak pantas untuk kita berdoa kepadanya, minta kepadanya, minta tolong, minta rezeki, minta perlindungan. Mintalah kepada Allah. Kemudian kandungan dari bab ini maksudnya juga bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedekat apapun kita dengan Allah, jangan lupa berdoa. Seberapapun nyaman yang kita dapati dari nikmat-nikmat Allah, jangan lupa berdoa. Saya sering menyinggung masalah ini. Sebagian orang malas berdoa ketika dia melihat dirinya, wah semuanya udah lengkap. Rumah ada, istri ada, dua habulang. Kemudian, ya, anak ada, harta ada, transportasi ada, mau makan apa saja bisa, mau kemana saja dia bisa. Mulai dia malas untuk menadah tangan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang diridhai oleh Allah tetap berdoa. Maka ta'arraf ilallahi firraqa ya'arifka fisyiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang. Pasti Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Berdoa jangan tatkala sulit saja, kepepet saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sering singgung, orang tidak punya keperluan, semuanya tersedia. Sehat badan, keluarga sehat, aman, tenteram, nyaman. Lalu dia berdoa, berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu. Kita tidak tahu kapan Allah menghilangkan nikmat kita. Seseorang mungkin malam ini dia bisa melihat sesuatu dengan jelasnya, besok buta. Bisa? Entah pemasukan apa, kemudian buta. Dua-duanya. Sangat bisa. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat. Wa fujaati ni'matik. Dan datangnya tiba-tiba kemurkaanmu dan seluruh kemarahanmu. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Taib yang keempat, kandungan bab. Sebelum yang keempat, saya ingin mengatakan, dan para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala imam berkunut di dalam sholatnya, maka makmum mengucapkan amin. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ini kunut yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kunut disebut dengan kunut nazilah. Karena dalam riwayat yang lain beliau juga berdoa di dalam sholat maghrib dan sholat-sholat yang lainnya. Makanya kunut nazilah artinya adalah kunut yang dibaca oleh imam tatkala kaum muslim di dalam kesempitan. Misalkan kaum muslim lagi berperang, kemudian atau di daerah lain kaum muslim ditindas, maka imam berinisiatif untuk melakukan doa yang disebut dengan kunut nazilah. Nazilah itu apa? Sesuatu yang turun tiba-tiba. Itu namanya nazilah. Yang artinya kunut tatkala musibah yang kontemporer. yang temporari, dia datang tiba-tiba. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga atau dari kandungan ini, yaitu ucapan amin. Bacaan yang benar dari amin adalah amin. Itu yang benar. Bukan amin atau amin. Enggak. Atau amin. Ini lagi sangit orang ini. Sangit lawan bini di rumah. Ya. Amin. Ya, itu yang benar. Artinya apa? Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah. Jadi ucapan amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Dan penjelasan ini membantah sebagian orang yang mengatakan amin adalah berhala di masa Mesir kuno. Ini orang ini enggak paham hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak paham bahasa Arab. Amin itu adalah bahasa Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengadopsi dari mana-mana. Ya, itu bahasa Arab. Karena sebagian ada yang berpendapat amin, karena orang Nasrani pun mengucapkan amin. Ya, mereka menganggap itu adalah berhala dari di masa Mesir kuno. Tidak. Kita mengucapkan amin itu ada artinya dalam bahasa Arab, karena dia adalah bahasa Arab yang artinya ya Allah kabulkanlah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada permasalahan sedikit menyimpang tentang masalah fikih. Kalau seandainya di masyarakat ada imam yang berkunut subuh, kemudian makmumnya berkeyakinan tidak berkunut subuh, maka bagaimana sikap sang makmum? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya makmum tetap mengikuti dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Meskipun ini permasalahan khilafiyah, tetapi permasalahannya khilafiyah yang mu'tabar. Apa arti mu'tabar? Yang mempunyai kedudukan. Permasalahannya yang mempunyai kedudukan. Artinya dari mulai semenjak dahulu, dari mulai zaman abad ketiga Hijriah, yaitu para imam, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, semuanya membicarakan ini. Artinya ini khilaf mu'tabar. Khilaf yang memang mempunyai kedudukan, masing-masing mempunyai dalil. Oleh karenanya, jika makmum tidak berkunut menurut keyakinannya, sedangkan imam berkunut, maka menurut pendapat yang pertama ini tidak mengapa untuk diikuti. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, enggak boleh. Kenapa? Karena berkunut di waktu subuh belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka mengatakan tidak diikuti sama sekali. Allahu alam ambil pendapat yang paling pertengahan, yaitu apabila di tengah masyarakat imamnya melakukan kunut, kemudian kalau seandainya kita tidak mengangkat akan terjadi kegaduhan di tengah masyarakat, maka silakan angkat. Ya, maka silahkan angkat berdasarkan hadis tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Adapun kalau seandainya tidak terjadi kegaduhan, maka silahkan tidak mengangkat. Wallahu alam. Dan ini pun seperti yang saya sering ucapkan, permasalahan kunut subuh, permasalahan khilaf mu'tabar, khilaf yang dari dulu, bukan fulan bin fulan yang di zaman sekarang berbicara. Dari mulai dahulu ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik sudah membicarakannya. Maka jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kandungan bab nomor 4. Orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari kandungan ini? Maksudnya adalah Rasulullah, bukankah cerita yang saya ceritakan minggu kemarin, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar tiga orang mendapatkan keburukan. Siapa tiga orang tersebut? Hah? Masih ingat? Ya, tiga orang sahabat yang akhirnya mereka masuk dalam agama Islam. Nah, para ikhwas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kandungan ini kita ambil pelajaran, orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa mendoakan keburukan untuk orang kafir boleh. Nah, mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir diperbolehkan dalam agama Islam. Yang pertama, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Waktu itu mereka kafir, maka didoakan keburukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Pak, perlu diperhatikan, tidak boleh kita mendoakan keburukan kepada person seseorang. Bolehnya kepada sifat. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir, itu boleh. Semoga Allah memberikan kemara bahaya kepada orang-orang musyrik yang menghina Allah, itu boleh. Tapi disebutkan fulan, semoga Allah melaknat si fulan, semoga Allah melaknat si fulan, nah, ini enggak boleh. Kenapa Pak? Mungkin seperti kejadian ini. Akhirnya Sofwan, Suhail dan Al-Harith masuk dalam agama. Kita enggak tahu. Meskipun ada orang yang di zaman sekarang misalkan mereka sangat bengis terhadap kaum muslim, kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Kaum Yahudi lebih bengis dibandingkan kaum Nasrani. Tetapi kita tidak boleh mendoakan keburukan, mendapatkan laknat, langsung disebutkan namanya secara person. Tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin apa? Bisa-bisa di akhir hayatnya dia masuk Islam. Wallahu alam. Ya, ini kandungan yang keempat. Kandungan yang kelima, orang-orang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir. Antara lain, melukai Nabi dan berambisi sekali untuk membunuh beliau, serta mereka merusak, memutilasi tubuh para korban yang terbunuh, padahal korban-korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya, kalau boleh saya ringkas poin kelima ini namanya adalah kezaliman di atas kezaliman. Dan kezaliman pasti seperti itu. Maksiat pasti ngajak yang lain-lainnya. Saudari-saudari maksiat lainnya. Itu pasti. Lihat, orang ini sudah kafir, kemudian malah ketika berperang, ya, mau membunuh Nabi, kemudian melukai Nabi Muhammad SAW, kemudian memutilasi lawan perangnya. Padahal lawan perangnya itu adalah siapa? Saudara mereka sendiri. Yaitu di peperangan Uhud, siapa yang meninggal? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, dimutilasi dada beliau, dibelah. Padahal itu adalah keluarganya, keluarga daripada yang menyuruh membunuh Hamzah. Satu kabilah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi ini namanya kezaliman ditambah dengan kezaliman lagi. Dan begitulah maksiat. Satu kali maksiat ngajak orang kepada maksiat yang lain. Contoh, orang minum khamr, dosa besar. Khamr sangat erat kaitannya tidak sholat, dosa besar juga, bahkan bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Kemudian khamr bisa menyebabkan membunuh orang. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk meletakkan di antara kalian permusuhan dan persengketaan gara-gara khamr dan judi. Gara-gara khamr membunuh, gara-gara khamar berzina. Jadi tidak lepas. Makanya Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang melakukan satu maksiat, maka ketahuilah nanti maksiat-maksiat yang lain dia akan kerjakan, akan ngikut. Ya, akan mengikut. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini kejadian nyata. Saya punya kawan, beliau kerja sebagai supir taksi. Kemudian sebagian kawan-kawan beliau nunggu, sambil nunggu main judi. Judi-judi togel. Ya, judi angka. Judi dosa. Kemudian setelah berjudi ngajak maksiat yang lain, bahkan maksiatnya lebih parah. Apa itu? Kawannya di jalan tabrakan, ditelepon, "Wahai fulan, kamu tabrakan?" "Iya." "Itu mobil yang kamu tabrak nomor platnya berapa?" Syirik. Jadi judi mengajak kepada kesyirikan. Itu selalu, Pak. Jadi salah satu ciri karakteristik maksiat, ngajak maksiat-maksiat lainnya. Ya, pasti ngajak maksiat-maksiat lainnya, dan itu pasti. Beda kebalikannya, satu ketaatan ngajak kepada ketaatan-ketaatan lainnya. "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna lahu 'indahu akhawat." Jika engkau mengerjakan satu ketaatan, maka dia akan ngajak kepada amal soleh lainnya. Contoh yang kita kerjakan sekarang. Yang pertama, ingin nuntut ilmu. Akhirnya kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena kajiannya setelah sholat maghrib. Yang kedua, dari dalam nuntut ilmu mendengar ayat Al-Quran dapat pahala. "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengarkan dengan seksama dan diam, agar kalian diberikan rahmat. La'allakum, jika itu dari Allah, kata para ulama tafsir, maka wajib maksudnya. Artinya wajib kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, menuntut ilmu mendatangkan salat berjamaah, mendatangkan rahmat dari Allah karena mendengarkan Al-Quran, mendatangkan solawat karena ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi asyra." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang salat satu kali, maka Allah akan memujinya 10 kali di hadapan para malaikat. Kemudian dari menuntut ilmu, duduk di masjid, menunggu sholat sampai sholat, dianggap jihad. Menunggu sholat sampai sholat lainnya, selama itu malaikat akan mendoakan, "Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih." Ya Allah, ampuni dia, taubati dia, rahmati dia. Ya, dari menuntut ilmu, banyak sekali. Terdapat salat tali silaturahim, yang asalnya mungkin tidak bertemu, kawan SMA, kawan SMP, atau tamu di pengajian, menuntut ilmu. Banyak sekali hal-hal dari menuntut ilmu mendatangkan amal saleh lainnya, dan selalu seperti itu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya berbicara tentang masalah ini karena kenapa? Ya, silakan azan. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ke-6, yaitu penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, tadi saya sampai mana tadi? Yang ke-5, ya. Nah, saya mengatakan tadi bahwasanya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Mereka sudah kafir, kemudian mau membunuh Nabi, bahkan melukai Rasulullah, bahkan memutilasi keluarga mereka sendiri. Ini kezaliman di atas kezaliman. Dan begitulah maksiat. ngajak kepada maksiat lainnya. Jadi ciri dominan maksiat ngajak kepada maksiat lainnya. Saya beri contoh misalkan bohong, dusta, tidak jujur, itu nanti ngajak maksiat-maksiat lainnya, nipu, kemudian yang lain-lainnya. Seperti itu selalu. Itu adalah ciri dominan dari maksiat. Kemudian penulis mengatakan tentang perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Artinya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Lihat, maksud dari ayat ini atau kandungan yang keenam ini adalah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini sebenarnya inti dari yang berkaitan dengan tema, yaitu meskipun orang-orang kafir melakukan apa yang mereka lakukan, dari mulai kekafiran, menzalimi, melukai Nabi, mau membunuh Rasulullah, kemudian memutilasi saudara mereka sendiri, meskipun demikian, engkau wahai Rasulullah tidak usah terlalu merepotkan diri memikirkan mereka. Itu di tangan Allah urusannya. Makanya Allah turunkan ayat, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada pun sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang berhak mengatur, yang mencipta, berkuasa, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu dibicarai oleh Allah, bagaimana orang-orang di bawahnya? Nah, itu tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya seperti itu, berjuang untuk Islam, dekat dengan Allah, disiksa oleh orang kafir, tetap tidak diperbolehkan untuk berdoa keburukan atas orang-orang kafir. Kenapa? Karena semua perkara atas izin siapa? Allah. Yakin, Pak. Ya. Kita mungkin bisa yakin tatkala dalam keadaan lapang. Sebagian orang ini na'udzubillah semakin sempit malah semakin tidak yakin sama Allah. Semakin anaknya semakin sakit, semakin suaminya susah diatur, maka Bapak Ibu semakin dia tidak percaya kepada Allah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Artinya, engkau wahai Rasulullah tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yang mengatur mereka Allah. Maka karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Nah, itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Taib. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au yatuba alaihim au yu'adzibahum." Atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Surat Ali Imran ayat 128. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini juga terlihat keutamaan Allah, keagungan Allah. Setelah orang-orang kafir melakukan kekafiran, ingin membunuh Rasulullah, melukai Rasulullah, memutilasi sahabat Rasulullah, memerangi Nabi dan para sahabatnya dengan segala macam bentuk kekafirannya, kalau mereka bertaubat pun akan diterima oleh Allah. Ini bukti, bukti nyata bahwa Allah satu-satunya yang kuasa. Artinya apa? Bahwasanya kalau sebesar apapun kesalahan mereka, kalau Allah yang memberi taubat, sudah selesai. Dan di sini pula pelajaran menarik, sebesar dosa apapun yang pernah Anda kerjakan, bertobatlah kepada Allah. Tadi pagi saya kajian tentang meninggalkan sholat. Ada pertanyaan yang begitu menarik, yaitu orang kalau sudah dinasihati dan hatinya bersih, itu biasanya langsung masuk ke dalam hati dan ingin berubah. Itu manusia yang baik. Kalau dinasihati, dia tahu dia salah, dia ingin berubah. Seperti misalkan meninggalkan sholat, ninggalin sholat, yang dulu-dulu gak pernah sholat dia tinggalkan, maka dia kemudian dapat masukan, nasihat, ayat, hadis, kemudian dia merasa bersalah, maka langsung dia ingin mencari solusi. Saya ingin bertobat, bagaimana caranya? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebesar apapun kesalahan anda, jangan pernah berputus asa kepada rahmat, kepada zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku lebih mendahului dibandingkan kemurkaanku. Cari itu, cari rahmat Allah itu. Kita mempunyai zat, kita mempunyai sembahan yang zatnya maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan anaknya sendirian. Kalau anaknya menangis, ibunya kebelet, maka akan dibawa anaknya. Tidak akan pernah dibiarkan anaknya sendirian. Allah lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Lallahu arhamu bi'ibadih min hadhihi biwaladiha. Allah subhanahu wa ta'ala lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Cari pak, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini yang membuat kita tegar menghadapi kehidupan. Ini yang membuat kita semangat terus kokoh memegang sunnah Rasulullah SAW menghadapi problematika hidup. Karena Allah yang maha rahmat yang akan menjaga. Jangan pernah bosan mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu pak, saya pesan untuk diri saya pribadi dan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, sesusah apapun masalah yang anda hadapi, ingat Allah pengasih terhadap anda. Masalahnya manusia tatkala dia dapat kesulitan, tatkala dia dapat kesempitan, tatkala dia tidak ada jalan keluar, dia lupa tentang ini, kasih sayang Allah subhanahu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku lebih mendahului dibandingkan kemurkaanku. Cari pak, terutama tatkala anda dalam kesempitan, jalan depan tidak dapat, jalan belakang tidak dapat, jalan kanan kiri enggak dapat, orang tua enggak bisa bantu, adik kakak enggak bisa bantu, paman bibi enggak bisa bantu, maka yang ada adalah zat yang maha tinggi. Yang ada yang bisa membantu kita, Al-Aliyul Qadir, yang maha tinggi dan maha kuasa. Minta sama dia, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Arhamur Rahimin. Minta, minta, jangan pernah bosan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Ada orang kadang-kadang berdoa, sebelum saya artikan ayat tadi, ada orang kadang-kadang berdoa sebagaimana yang pernah saya singgung. Orang berdoa, berdoa lama, kemudian dia putus doanya karena melihat gak dikabulkan. Kemudian ketika ditanya, wahai fulan, kamu punya masalah? Iya. Kenapa gak doa? Ah, sudah usah, sudah lama saya berdoa, gak ada juga pengabulan. Ya selesai, mungkin takdirnya seperti ini. Ya akhi, berdoa. Nabi Zakaria berdoa 110 tahun untuk mendapatkan Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sendirian, dan engkau adalah zat yang paling baik pemberi ahli waris. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah, ya, karena Allah yang maha rahmat. Ada perkataan menarik, kalau tidak salah perkataan ini dari entah Abu Darda atau salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, yushiku jiddu fid du'a. Artinya, terus sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa innahu man yuqri'ul bab yushiku an yuftahalah. Orang kalau ngetuk-ngetuk terus, ya, ngetuk-ngetuk terus, pasti dibukain. Pasti dibukain. Jiddu biddu'a. Ya, bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Jangan pernah ada pengataan, Saya sudah berdoa, Ustaz, selesai. Udah tahun-tahunan saya berdoa, gak bisa, gak dapat juga pekerjaan, belum dapat juga jodoh, belum dapat juga bayar hutang, belum dapat juga permasalahan-permasalahan dunia, belum dapat juga solusi untuk dapat jalan keluar. Ya akhi, berdoa, berdoa kepada Allah. Allah mempunyai, Allah lebih penyayang dibandingkan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksudkan au yatuba alaihim. Ada lagi pemandangan menarik, Pak, tentang taubat ini, luar biasanya indahnya taubat ini. Hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga bagus dijadikan kajian, indahnya taubat. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum wa laja'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Subhanallah. Kalau kalian tidak berdosa, ini yang di hadapan saya, seandainya jadi malaikat, enggak pernah lakukan dosa, mata dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, kemaluan dijaga, enggak pernah melakukan dosa, Allah akan wafatkan kita semua. Allah ganti dengan manusia-manusia lain yang berdosa, agar apa? Bertaubat, beristighfar kepada Allah. Itu indahnya. Allah paling suka hamba yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Bapak tahu, orang terakhir yang dikeluarkan dari surga, dengan riwayat ini saya akhiri kajian karena mungkin setelah ini ada acara. Orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, anggap di sini neraka, di sini surga, ya. Orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dan paling terakhir dimasukkan ke dalam surga, orang ini memakai metode ini, yaitu meminta kepada Allah dengan cara merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti dikabulkan. Ceritanya orang ini dikeluarkan, kemudian hatta yakunu bainahu wa bainahu bainal jannati wan nar. Orang ini di antara surga dan neraka. Dia menghadap neraka, anggap neraka di sana. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, isrif wajhi 'anil nar, faqad qashabani rihuha wa ahraqani dzaka'uha." Wahai Rabbku, jauhkan, palingkan wajahku dari api neraka. Jadi neraka minta dipalingkan ke sana. Sesungguhnya hawa panasnya telah membakar wajahku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, "Ya fulan, wahai fulan, kalau seandainya aku kabulkan permintaanmu, kemudian kamu harus berjanji tidak akan minta yang selain itu. Ya? Ghaira alladhi sa'alta, alla tas'ala ghaira alladhi sa'alta. Tidak akan minta kecuali ini saja." Maka orang ini langsung mengatakan, "La ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, aku tidak akan minta apa-apa kecuali ini." Janji habis-habisan. Ya? Janji habis-habisan. Kemudian dipalingkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat surga dengan segala macam keindahannya. Maka dia tidak merasa berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Padahal tadi janji enggak minta lagi apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya fulan, alaysa qad a'taital uhuda wal mawathiq alla tas'ala ghaira alladhi sa'al?" Wahai fulan, bukankah engkau telah berjanji habis-habisan untuk tidak minta kecuali yang engkau minta? Maka beliau mengatakan apa? "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Lihat ini. Ini senjata pamungkas dalam berdoa. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling merana. Seorang hamba sangat disukai oleh Allah kapan? Ketika dia memakhlukkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bertobat termasuk di dalamnya adalah merendahkan diri, karena di dalamnya penyesalan, merasa menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan kajian ini dulu sampai poin yang ketujuh. apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mendoakan rahmat bagi siapa yang menzalimi beliau. Ya. Kenapa ketika perang Uhud beliau mendoakan agar orang yang menzalimi beliau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga turunlah surat Al-Imran ayat 128. Kemudian yang kedua mengenai berbakti kepada orang tua, Ustaz. Sering kita dengar di hari kebangkitan nanti ada orang tua yang diampuni dosanya karena istighfar dari anaknya. Ya. Itu istighfar yang bagaimana, Ustaz, yang dimaksud? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka bapak ibu saudara saudari, pertanyaan yang pertama, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ufun bil mu'minin? Beliau adalah orang yang pengasih terhadap orang-orang beriman. Maka kenapa beliau mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak mau menerima dakwah beliau? Maka jawabannya, bukan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membalas dendam, karena sebagian besar sahabat beliau dibunuh pada waktu itu. Maka wajar beliau pada saat itu untuk mendoakan laknat kepada musuh-musuh beliau. Ya, wajar. Dan itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi qat illa an tuntahaka hurmatun min hurmatillah fayantaqimu lillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas atas diri beliau sendiri. Jadi enggak pernah balas ini paling sulit nih. Ya. Coba berlezat-lezat dengan akhlak ini. Rasakan indahnya akhlak ini. Diapai orang jangan balas dendam. Diomongin orang jangan balas dendam. Dicaci orang jangan balas dendam. Coba ini menjadikan hati kita bersih, dan tidak akan ada yang masuk ke dalam surga illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang datang dengan kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka para ikhwah, coba berusaha mempunyai akhlak ini. Rasulullah SAW tidak pernah membalas diri atas diri beliau sendiri. Ya, kecuali ketika kehormatan yang dihormati oleh Allah dilanggar, maka beliau membalas untuk itu. Maka akhirnya beliau membalas dendam untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma al'an fulan, ya Allah laknatilah si fulan, bukan berarti beliau tidak kasih sayang. Tetapi pada saat itu ada beberapa sebab, di antaranya para sahabat yang dekat dengan beliau diintimidasi bahkan sampai dibunuh. Wallahu alam. Yang kedua berkaitan dengan istighfar untuk anak, dari anak untuk orang tua. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang nanti di akhirat akan ditinggikan derajatnya di surga. Dan ingat, sedikit saya berbicara tentang surga agar bisa benar-benar memaknai surga itu dengan semestinya, dengan sewajarnya, dan dengan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian, setiap Anda membaca nikmat-nikmat yang berkaitan dengan surga, seperti nikmat apa? Bidadari. Pasti sudah itu. Ya. Seperti nikmat yang berkaitan dengan bidadari. Dipeluk 70 tahun tidak pernah bosan. Ya. Kemudian uruban atraba, inna ansya'hunna insya'an faj'alnahunna abkara, uruban atraba. Kami senantiasa jadikan mereka perawan. Kemudian buah dada mereka tidak pernah turun. Setiap kali digauli mereka akan terus perawan. Ini memahami, saya sebutkan nikmat-nikmat surga yang lain. Misalkan masakinat thayyibah, tempat-tempat yang indah di surga. seperti sungai yang mana aliran yang dialiri oleh air sungai itu batu-batuannya berasal dari berlian dan permata. Subhanallah. Ya, bodoh orang yang tertipu dengan dunia. Betul saya katakan. Ya. Yang tergila-gila dengan dunia rugi besar sampai menghalalkan segala cara bunuh orang dan semisalnya. Pernah berpikir ini satu tembok, satu keramik ini terbuat dari emas. Sampingnya perak, sampingnya emas, sampingnya perak. Pernah berpikir? Ya, masakinah thayyibah. Tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah luar biasa. Pohon-pohonnya sangat rindang, tidak pernah penduduk surga melihat matahari gara-gara saking rindangnya. Dari ujung kanan ke ujung kiri itu pohon surga 100 tahun perjalanan. Kemudian dhilaluha qutu wa dhulilat alaihim qutufuha tadhlila. Ranting pohon-pohon di surga itu direndahkan serendah-rendahnya. Maksudnya adalah kalau pian ingin makan minum es buah kelapa, tidak usah manjat. Kelapanya nang turun. Nyiurnya turun, diga. Subhanallah. Ya. Kalau kita berdiri, buahnya ikut berdiri. Kalau kita duduk, buahnya ikut duduk. Kalau kita rebahan, buahnya ikut rebahan. Ustaz, gimana itu? Nah, gimananya itu surga. Tidak bisa dibayangkannya itu surga. Innal jannata la khatarlah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Dan saya pesan untuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba bercita-cita surga. Caranya gimana? Pelajari surga. Baca, dengar kajian-kajian tentang surga. Gimana mau bercita-cita surga kalau seandainya tidak pernah mendengar tentang surga, tidak takut terhadap neraka, ya, yang di dalam benaknya cuma dunia, real, dolar, rupiah, rupiah menguat, dolar menguat, subhanallah, gak habis-habisnya. Para ulama mengatakan, laula qiyamul lail ma aradtu an al-baqa bid dunya. Kalau seandainya bukan karena bangun malam, lezatnya ibadah, tidak ada kenikmatan di dunia ini selain itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kembali ke permasalahan tadi surga. Saya tadi menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Nah, ini pun memahaminya bukan dengan pemahaman imajinasi kita dunia. Ini yang ingin saya sampaikan. Anda dengar tentang surga, nikmatnya, baca tentang nikmat surga, itu jangan dipahami dengan pemahaman dunia. Misalkan, saya beri contoh, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau seangkerman burung, satu sangkar burung ataupun lebih kecil darinya, maka Allah pasti akan bangunkan rumah untuk Anda di surga. Orang enggak begitu tertarik. Rumah? Nah, rumah seperti itu selesai, rumah. Ya. Dia enggak paham rumah surga itu gimana? Rumah Khadijah radhiyallahu anha. Rumahnya ya lonjong terbuat dari permata dan berlian. Nah, ketika kita memahami hadis-hadis tentang surga, maka pakailah pemahaman Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil jannah illal asma." Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali nama. Namanya saja. Oke, di dunia ada durian, di surga ada durian. Tapi beda antara durian dengan durian. Hah? Ya? Tidak sama. Kullama wa utubihi mutasyabiha. Para ulama tafsir ketika menafsiri ayat ini, wa utubihi mutasyabiha. Mereka akan diberikan buah-buahan yang mereka sama dapati ketika mereka di dunia. Ternyata apa, Pak? Misalkan saya berikan contoh ya. Semangka. Ini si Din hendak semangka minanya. Semangka ya, itu buah bentuknya sama, warnanya sama, semuanya sama, rasanya beda-beda satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Maka pahami semua ayat dan hadis yang berkenaan dengan surga dengan pemahaman Abdullah bin Abbas agar benar-benar meresap. Seperti hadis yang kita baca sekarang yang ditanyai, bahwasanya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Diangkat derajatnya berarti meninggi. Nah, ini kita harus pahami, tingginya surga tidak sama dengan tingginya dunia. Sehingga jangan ada orang mengatakan, "Ustaz, belum kada handak." Kenapa? Takut ketinggian? Ya, bukan. La yarfa'u darajatu fil jama'. Tingginya surga tidak sama dengan tingginya dunia. Kemudian orang tersebut saking terus diangkat sampai dikatakan kepada dia, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa dapatkan ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada suara yang menjawab, "Bistighfari waladikalak." Dengan istighfar anakmu, untukmu. Bagaimana istighfarnya? Ini yang beliau tanyakan. Bagaimana istighfarnya? Macam-macam. Yang penting mendoakan maghfirah untuk orang tuanya. Bisa dengan menggunakan surat Ibrahim ayat 40, "Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab." Bisa menggunakan surat An-Nuh ayat terakhir, "Rabbighfirli wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat." Ya, wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan bagi siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dari orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Atau bisa yang sebagaimana dari kecil kita diajarkannya, bagaimana? "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Apa saja, ya, doa istighfar yang kita bisa mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Yes, ya. Ya Ustaz, dari BBM. Saya ingin bertanya terkait firman Allah, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Pertanyaannya, bagaimana jika dulu kita pernah berbuat syirik tapi akhirnya kita sadar itu dosa besar dan kita tidak mengulangi dosa tersebut, apakah akan diampuni atau tetap tidak? Dari Nia Nafizah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang seperti yang saya singgung tadi, bahwa kadang orang bersih hatinya, kapan dapat nasihat langsung dia, "Saya pernah melakukan, saya ingin berubah, saya ingin bertobat." Maka jawabannya sama seperti yang saya ucapkan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak mempunyai dosa sama sekali, apapun kesalahannya. Umar bin Khattab, kesalahannya besar ketika sebelum masuk dalam agama Islam. Ya, kesalahannya besar ketika sebelum masuk dalam agama Islam, ingin membunuh Rasulullah. Orang yang paling beliau benci adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk dalam agama Islam, bertobat, diampuni dosanya, bahkan menjadi makhluk yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asalkan taubatnya itu pada waktunya dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau tidak pada waktunya, maka seperti Fir'aun, terlambat. Fir'aun itu beriman, Fir'aun itu muslim, tapi terlambat. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin." Sekarang wahai Fir'aun, kamu beriman, dulu bermaksiat dan termasuk orang yang merusak di bumi, maka jangan coba-coba maksiat dengan dalih sebagaimana yang dilakukan oleh begini Pak, ada sebagian manusia cara berpikirnya seperti ini, "Kita nyoba maksiat kita coba," misalkan, mohon maaf sebagai contoh ya, karena ini sering yang terjadi di masyarakat, "Kita coba deh minjem modal dari riba, nyoba, nanti kalau sudah kita kembalikan, istighfar." Ini persis seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Bagaimana? Mereka mengatakan kepada kepada bapaknya, "Inna abana lafi dhalalim mubin." Sesungguhnya bapak kita itu termasuk orang yang benar-benar sesat, karena lebih mengutamakan Yusuf dibandingkan kita. Maka kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. Tapi mereka bingung, bunuh atas dosa apa? Akhirnya awitrahuhu fil bir, atau dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian setelah itu kalian menjadi orang soleh. Nah lihat ya, ini cara berpikirnya saudara Yusuf. Setelah melakukan kesalahan, maka mereka mengatakan, "Oh sudah, kalau begitu kita bertobat." Jadi misalkan bosan dengan istri, nyoba ah malam ini yang lain, nanti tobat, besok pagi kan tobat selesai. Maka jangan pernah melakukan seperti ini. Kenapa? Siapa tahu umur kita bisa panjang. Siapa yang bisa jamin? Jangan-jangan pas lagi mati. Hah? Pas lagi nyoba-nyoba mati. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalaupun punya umur panjang, siapa yang bisa jamin kita diberikan petunjuk? Kalaupun diberikan petunjuk, siapa yang bisa jamin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti Firaun. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya ucapkan tadi bahwasanya jangan berpikiran seperti saudara-saudaranya Yusuf. Ada ayatnya, saya carikan ayatnya ya. Mudah-mudahan bisa langsung kita dapatkan. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana buruknya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Lihat. Ayat yang ke-9 dari surat Yusuf. Uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf, kata saudara-saudaranya ini. Awitrahu ardan, atau kalau kita bunuh atas dasar apa ini? Atas dasar apa kita membunuh Yusuf? Dia saudara kita. Cuma kita ingin agar bapak kita itu adil gitu loh, kata mereka. Dan di sini Nabi, siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub, bukan tidak adil. Jadi Pak, orang tua senang kepada anak, kenapa? Karena mungkin anaknya itu taat kepadanya. Ketika bapaknya ingin keluar rumah sudah disiapkan sandalnya sudah menghadap ke sana. Bagaimana tidak senang? Sedangkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf disuruh nanti deh Pak. Bagaimana tidak senang kepada Yusuf alaihissalam? Awitrahu ardan, kalau begitu kita masukkan ke dalam sumur deh. Yakhlu wajhu abikum. Nah, kalau sudah masukkan ke dalam sumur, otomatis bapak, wajah bapak kita hanya menghadap kita, tidak lagi ingat kepada Yusuf. Ini pikiran mereka. Kemudian ini cara berpikirnya. Watakunu mim ba'dihi qauman salihin. Dan sekalian setelah itu jadi orang-orang soleh. Maksudnya maksiat sedikit langsung soleh. Ya, nyoba maksiat nanti bisa istighfar. Nah, ini cara berpikir saudara Yusuf. Nah, pulang ke rumah ya. Ingat tuh, jangan berpikir saudara Yusuf. Itu pesan malam ini yang paling luar biasa. Ya, jangan berpikir seperti saudaranya Yusuf. Maksiat sedikit, kemudian apa? Bisa dikira bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari menjawab pertanyaan tadi bahwasanya bertobatlah kepada Allah. Allah tidak akan, selama taubatnya itu dengan syarat-syaratnya dan tepat pada waktunya, tidak terlambat, maka apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya, karena kita mempunyai akikah. Siapa yang akikahan ini? Nah. Oh iya, semoga anaknya menjadi anak yang saleh, qurratu ain, dzurriatan thayyibah, dan juga seluruh anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.